بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita sampai pada muka surah yang ke-9, baris yang ke-4. Maka inilah yang dinamakan Aqaba Bawa'is, yang ini membangkitkan akan berhadap akan dia di sini, maka berkendaknya kepada memutuskan akan dia dengan dua ingatan ini, yang ini khauf dan juga raja. Dua ingatan, yang ini khauf rasa takut, wajah rasa harap. Kita pada malam ini sambung daripada apa yang kita baca pada 3 minggu yang lalu. Minta maaf, tidak dapat hati 2 minggu yang kuat. Jadi kata Imam Ghazali, kadang-kadang kita ingin melakukan amal ibadat kepada Allah dan hati kita bergerak-gerak ataupun bercita-cita ingin melakukan ibadat yang banyak, seperti ingin sembahyang malam, ingin membaca Quran, ingin menginfakkan harta fi sabilillah. Lebih-lebih lagi apabila kita berada di dalam majlis ilmu, dan dalam majlis ilmu kita dapat ilmu dan merasa dalam hati kita ingin meningkatkan amal ibadat. Tetapi apabila kita balik ke rumah, maka cita-cita kita untuk melakukan amal ibadat itu tidak jadi. Kita tidak mampu, hanya sekadar cita-cita sahaja. Dan ini pun pernah berlaku kepada sahabat Nabi, yang mana sahabat Nabi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa, ya Rasulullah, ketika saya berada di dalam majlis ilmu Nabi, saya ingin melakukan amal ibadat, tetapi bila balik maka saya tidak mampu ataupun tidak melaksanakan apa yang saya inginkan ketika berada di dalam majlis ilmu Nabi. Maka apa yang dapat kita faham? Maknanya ramai manusia yang bercita-cita ingin melakukan amal ibadat, tetapi tidak ada nafsu dia mengatasi dia sehingga dia tidak mampu melakukan amal ibadat. Lalu Imam Ghazali kata, hendaklah kamu membangkitkan dua perkara. Yang pertama, bangkitkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, bangkitkan rasa harap kepada Allah Ta'ala di atas ibadat yang kita lakukan. Jadi takut kepada Allah, hendaklah kita merasakan ataupun memikirkan tentang dosa, tentang azab, tentang azab yang akan dikenakan bagi siapa yang melakukan maksiat dan bagi siapa yang meninggalkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam bab ini, ahli-ahli sufi, ahli-ahli tarekat, ahli-ahli tasawuf menetapkan bahawa untuk menghasilkan rasa takut di dalam hati mesti kena melalui jalan zikir. Kerana apabila kita berzikir, maka kita, hati kita, lidah kita akan hidup menyebut nama Allah. Apabila lidah kita menyebut nama Allah, lalulah apa yang kita sebut tadi teringat di dalam hati. Apabila teringat di dalam hati, maka di situ bila Allah Ta'ala itu sudah teringat di dalam hati, maka dia akan nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang disebut dalam hadis, antabudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah kamu melihat Allah. Dan seandainya kamu tidak melihat Allah, maka ketahuilah Allah Ta'ala melihat kamu. Maka dibahas oleh ahli tasawuf makam musyahadah dengan makam muraqabah. Ini kita tidak bahas di sini mengenai istilah tasawuf ini. Hanya diberitahu oleh Imam Ghazali, hendaklah bangkitkan semangat untuk nak melakukan amal ibadat. Kadang-kadang ada satu golongan kita puji dari segi satu sudut, seperti golongan tabligh sebagai contoh. Ada seorang hamba Allah, dia duduk dalam jemaah tabligh. Dia duduk dalam jemaah tabligh. Apa yang dia dapat buat? Semayang jemaah dia tak tinggal. Dia naik kenderaan, balik pukul 4 pagi, subuh sempat lagi semayang. Dia ambil berat. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia kerana dia itu membahaskan mengenai kelebihan-kelebihan. Bila membahaskan tentang kelebihan berjemaah, kelebihan pahala-pahala, balasan-balasan, hati jadi semangat untuk melakukan amal ibadat. Kadang-kadang hanya boleh jadi tidak kekal, kadang-kadang dengan sebab perasaan takut belum masuk lagi di dalam hati. Hanya ahli-ahli tasawuf, mereka memasukkan dua perasaan di dalam hati. Yang pertama, perasaan takut kepada Allah. Yang kedua, perasaan harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disuruh supaya orang-orang yang melalui jalan tasawuf, supaya berzikir. Ini yang pertama, berzikir. Yang kedua, selain daripada berzikir, hendaklah mendalami ilmu dengan guru yang ada barakah. Ataupun istilah tasawuf mengatakan hendaklah guru yang mursyid. Tanda guru itu mursyid, yang pertama, di dalam majlis ilmu ada peningkatan rohani. Dia ada yang kita duduk dalam majlis tidak ada apa-apa. Ada yang kita duduk dalam majlis, orang kata rasa zuk, rasa dalam ada sentuhan rohani. Sebab itulah ulama mengatakan inna ilma laisa bikasrati qiraah, inna ilma laisa bikasrati dirayah, walakinna ilma nurun yakzifuhu Allahu fi qulubihim. Sesungguhnya ilmu itu bukan kerana banyak membaca. Kalau kita nak banyak membaca, kita nak banyak ilmu, banyak baca, banyak dapat tahu. Tetapi adakah ilmu yang kita banyak membaca itu dapat mengubah perasaan takut kepada Allah? Kerana Imam Ghazali mengatakan ilmu ini ada manfaat, ada ilmu yang tidak manfaat. Sehingga kan Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhan ku, aku berlindung daripada engkau. Aku berlindung daripada engkau, daripada mendapat ilmu. Ilmu la yafwa, ilmu yang tidak memberi manfaat. Maka ulama mengatakan, ilmu yang memberi manfaat adalah ilmu yang merasakan kita takut kepada Allah. Ilmu yang menyebabkan kita ingin melakukan amal ibadat. Ilmu yang menyebabkan kita boleh-boleh meninggalkan maksiat. Inilah yang dikendaki. Lalu ulama mengatakan bahawa kamu belajar ilmu, dia kamu merasa beberapa perkara. Yang pertama, berasa fakir diri. Berasa fakir. Berasa fakir ini maknanya rasa tidak ada apa-apa. Supaya hilang rasa kesombongan. Yang kedua, merasa do'ef diri. Merasa lemah akan diri. Diri jadi rasa lemah saja. Kita tidak kuat, kita tidak gagah. Yang gagah adalah Allah. Yang kuat adalah Allah Ta'ala. Supaya bila kita melakukan amal ibadat kepada Allah, kita dapat tahu ini adalah pertolongan Allah. Ini adalah pertolongan Allah. Sebab itu, wiskomni, seorang wali Allah Ta'ala. Seorang wali Allah Ta'ala, di zaman sahabat, dikenali dengan orang yang dekat dengan Allah, wali Allah Ta'ala, dan Nabi mengatakan doa dia ini makbul. Sehingga kan Nabi pesan pada sahabat, kalau kamu jumpa lelaki yang benar wiskomni, minta doa dengan dia. Lalulah sahabat besar pergi. Kata tidak saya Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Ini sahabat besar. Pergi cari Wiskor ni. Bila pergi cari Wis, tiba-tiba orang kampung masuk pelik. Kenapa orang besar ni pergi cari Wis? Sedangkan Wis ni bukanlah orang yang terkenal. Sedangkan Wis ni orang tidak ada apa-apa. Sedangkan Wis ni orang yang miskin. Sedangkan Wis ni orang yang tidak dipandang oleh masyarakat. Tetapi sahabat besar mari cari. Presiden mari cari kampung. Cari-cari kita. Kita orang tak ada pula. Memang orang rasa pelik. Orang rasa pelik. Tiba-tiba orang besar. Sahabat Nabi yang besar. Pergi cari Wiskor ni. Lalu dalam keadaan macam tu, jumpa dia. Dalam keadaan dia tengah semayang sunat. Lepas dia semayang sunat, dia terkejut. Ada dua orang sahabat besar. Lalu dia mengatakan, inilah orang yang melihat aku semayang sunat. Maknanya, kalau dia tahu ada orang datang, dia takkan semayang sunat. Tidak akan semayang sunat. Dan dia dikenali bukan ahli ibadat. Dia dikenali orang yang tidak ada apa-apa saja. Tidak. Dan keikhlasan dia cukup nyata. Sehinggalah dua sahabat besar ini minta doa. Lalu Wis kata, kenapa kamu minta doa kepada saya? Sedangkan kamu ni sahabat besar. Sayalah minta doa dengan kamu. Mau menolak apa? Lalulah dia menceritakan bahawa Nabi ada mengatakan tentang diri dia dengan sahabat Nabi ini. Jadi kita yang pertama belajar rasa fakir diri. Rasa fakir diri supaya kita cabut kesombongan yang ada di dalam hati kita. Yang kedua, rasa lemah diri kita. Lemah diri kita. Yang ketiga, merasa yang ketiga, merasa jahil akan diri. Merasa jahil. akan diri kita supaya kita ini menyedari bahawa kita ini adalah hamba yang begitu lemah yang perlu ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata di sini, hendaklah kamu ini jangan lupa dua peringatan, dua zikir ini yakni khauf, rasa takut dan juga harap kepada Allah. Maka ia mengambil ia, maka diputuskan akan dia dengan baik, maka diputuskan. Diputuskan dalam hati dia mencari rasa takut dan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biar harap Allah. Jangan harap ibadat kita. Jangan harap kebaikan kita, jangan melihat lagi kepada kebaikan kita, tapi melihat kepada pemberian Allah. Batu kata guru saya, dalam ibadat kita, kita kena duduk dalam kalimah la haula wala quwwata illa billah. Bila kita buat ibadat saja, la haula wala, aku tidak ada kekuatan nak melakukan ibadat. Yang ni buat ibadat ni, itu kekuatan Allah. Pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau timbul macam ni, orang ini pasti tidak suka dipuji. Orang ini pasti tidak merasa bangga dengan ibadat yang dia buat. Orang ini pasti dia beribadat dalam keadaan ikhlas. Kalau dia timbul dalam hati dia dengan arti kata buat sesuatu ibadat semata-mata mengharapkan kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia putuskan dalam hati, hidupkan. Jadi hidupkan setakat ini yang saya belajar mesti zikir. Dan zikir ni kalau boleh kena ambil daripada guru yang ada sanad. Yang ada guru dia yang lain yang ambil zikir supaya kita berzikir. Bahkan dalam kitab Haqa'i Tasawuf mengatakan zikir ni ada dua. Satu, zikir dapat pahala. Kita berzikir, zikir, zikir dapat pahala. Satu, yang kedua, zikir ini, yang pertama zikir kita dapat pahala dan dapat barakah. Yang kedua, zikir dapat membersihkan hati. Dia ada dua. Jadi zikir ada yang berzikir dapat pahala, ada dapat bekas semata-mata. Itu pun tengok juga. Keadaan dia berzikir, adakah benar-benar ataupun main-main. Tapi zikir, ada zikir dapat pahala semata-mata, ada zikir membersihkan hati di samping mendapat pahala. Bila kita bersih hati, lalu timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, baik, putuskan. Jadi putus macam mana? Putus macam mana? Yang pertama, ingat kepada maksiat. Tengok pada maksiat. Ingat kepada maksiat. Ingat pada maksiat bukan suruh maksiat. Ingat kepada maksiat supaya rasa pakai, rasa hina bagi diri. Rasa lemah, rasa hina, rasa jahil, rasa pakai. Empat kali tadi. Dia rasa. Maka yang pertama, lihat kepada maksiat. Yang kedua, memikirkan tentang kepada kematian. Kita pasti akan mati. Patutnya sambut tahun baru ni, semakin masuk tahun baru, semakin ingat ke Tuhan. Jadi bila masuk malam baru, muhasabah diri kita. Muhasabah apa yang telah aku lakukan. Tapi bila masuk tahun baru, bukan muhasabah. Nak kata dah ni, dia buat apa tau. Macam-macam perkara kemungkaran yang berlaku. Maka dia kata di sini, maka tak kala selesailah daripadanya, daripada hamba tadi, kembali ia kepada berhadap akan ibadat. Lalu dia mengerjakan ibadat, lahirkan rasa takut, lahirkan rasa rasa takut dan juga rasa harap kepada Allah. Macam mana kita nak lahirkan ini? Lahir ini tidak dapat hidup, mesti kita kena cari guru. Mesti kita kena mencari guru. Kadang-kadang ginilah saya contohkan. Kadang-kadang kita ini penakut. Takut. Tapi macam mana nak berani? Kita kena kawal orang berani. Kena cari orang berani. Bila kita duduk dengan dia, yang kita ni penakut jadi berani. Dahulu kalau orang kata kita senyap je. Tapi kalau ada orang berani, kita lama balik. Jadi berani balik. Sebab tumpang berani orang. Tumpang keberanian orang. Maka kita ini dalam keadaan kuasa jauh pada Allah. Maksiat yang banyak. Hati kita ni tak ingat ke mati. Hati kita ni tak ingat kepada nak melakukan amal ibadat kepada Allah. Bagi kita asal boleh semayang cukup. Itu sahaja yang kita fikir. Hati kita masih lagi tidak hidup. Lalu untuk menghidupkan hati ini tidak dapat hidup, mestilah kita mencari guru. Pengalaman saya duduk dengan Tuan Guru Haji Abdullah. Duduk belajar dengan dia. Rasa ingat kemati. Pergi ke Yaman duduk dengan Habib Umar. Mudah nak semayang malam. Bangun tahajud, balik kapur, payah balik nak bangun main malam. Rupanya kesal dengan guru tu. Kesal dengan guru boleh menghidupkan. Boleh menghidupkan. Lalu guru ini memindahkan tiga perkara. Yang pertama, memindahkan ilmu. guru akan pindah ilmu pada kita. Kalau guru tu ada ilmu dasar, ataupun guru tu ada ilmu pekak, kita belajar dengan dia, maka kita ada ilmu pekak. Takkan kita belajar dengan guru pekak, kita belajar ni kita dapat ilmu dasar, tidak. Maka guru ini yang pertama dia pindahkan, dia pindahkan ilmu. Yang pertama, jadi kalau guru itu guru pekak, anak murid akan jadi ahli pekak. Kalau guru itu guru ahli tauhid, anak murid akan jadi ahli tauhid. Dia akan ikut ilmu guru tadi. Dia tak akan jadi macam tu. Yang kedua, dia memindahkan akhlak. Dia memindahkan akhlak. Kalau guru itu baik, maka akan melahirkan akhlak yang baik kepada anak murid. Kalau guru itu tawaduk, anak murid akan tawaduk. Kalau guru itu cakap besar, anak murid akan sombong. Dia akan jadi macam tu. Sebab acuan. Acuan, kalau orang buat kuih, betul kuih itu betul bitang. Takkan bila kita terak jadi bulat dah. Dia akan betul bitang juga. Sebab acuan, acuan yang kita ambil dengan guru tadi. Sebab tu dalam tasawuf, dia menekankan kepada perkara mengambil ilmu dengan guru. Bahkan ada dalam kitab Haqa'id tasawuf mengatakan, agama kamu sebenarnya mengikut kepada siapa yang kamu ambil. Saya nak tanya, sahabat Nabi dengan tabi'in, mana afdal? Sahabat Nabi lebih afdal. Sebab apa sahabat Nabi lebih afdal? Sebab sahabat Nabi ambil ilmu dengan Nabi. Bagaimana dengan tabi'in? Tabi'in mengambil ilmu dengan sahabat. Tabi'in dengan tabi'in, tabi'in mana afdal? Tabi'in lebih afdal. Sebab tabi'in belajar dengan sahabat. Tabi'in belajar dengan tabi'in. Maka agama mengikut dengan siapa yang kamu ambil. Sebab tu kita kena faham dalam bab kita ni, bab ibadah, pergi masjid surau ni, yang pertama kita nak halik ke mana ibadah kita. Mesti kena ada penghujung dia. Jangan kita naik perahu kayu ni. Bagaimana? Lalu tu dah ikut ombok. Tak boleh. Kalau orang tanya kita, kita lebih ibadah menghalik ke mana? Mana pengakhiran ibadah? Pengakhiran ibadah kepada Allah adalah merasa ketauhidan kepada Allah dan makrifat kepada Allah. Apa makna makrifat? Makrifat ini ditakrif oleh ulama-ulama tasawuf dengan banyak istilah, tapi saya pilih satu sahaja, mengatakan bahawa orang yang makrifat ini adalah orang yang melakukan amal ibadat kepada Allah dengan merasakan kebesaran dan sifat-sifat Allah. Maknanya ini orang makrifat. Sehingga kali semayang bila dia sebut Allahu Akbar, memang rasa besar sungguh Allah. Memang rasa besar sungguh Allah. Ini orang yang sampai makrifat. Jadi beginilah. Jadi kita masuk dalam tahun baru. Maka mesti kena ada perubahan. Nanti tahun baru mesti ada perubahan. Sebab kita adalah salik orang yang berjalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perjalanan tasawuf mesti kena mencari guru. Kerana guru itu akan memindahkan ibadat dia dan memindahkan akhlak. Dan yang ketiga, yang pertama memindahkan ilmu. Yang kedua memindahkan akhlak. Yang ketiga memindahkan amal ibadat. Cuba kita duduk berdampingan dengan tok guru yang rajin ibadat. Tok guru yang rajin ibadat, nanti kita jadi rajin juga ibadat. Kesan tu pasti akan ada. Kesan tu akan ada bila kita belajar. Tapi kalau kita belajar dengan tok guru, tengok TV, kita akan jumpa anak guru, anak guru tengok TV. Kalau lah kita jumpa tok guru, hak tok guru maknanya bercakap perkara yang sia-sia, maka anak murid akan begitu. Ini kaedah hadis. Dan yang keempat, dia memindah rohani. Kita akan merasa gerun kepada Allah, merasa takut kepada Allah apabila kita berjumpa dengan guru yang rasa takut kepada Allah. Kalau kita jumpa guru ni yang banyak menangis pada Allah, insyaAllah kita pun akan mudah. Hanya lambat-lambat jauh saja. Boleh jadi kalau lambat kita ni nak rasa menangis pada Allah disebabkan dosa kita. Tapi kalau kita duduk bersama dengan guru, kesan dia akan akan mungkin. Jadi di antaranya bila kita berdampingan dengan guru, maka akan melahirkan rasa takut, akan melahirkan rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tiada dilihatnya yang mempalingkan dan yang membimbangkan. Membimbangkan itu menyibukkan dia daripada melakukan amal ibadat. Dan di belakangnya bangkit lagi menyeru, yakni gemar dan suka dan rajin dia di dalam ibadat. Maka dia nampak dah, tidak ada perkara yang menyebabkan orang itu rajin. Tidak ada perkara yang menyebabkan orang itu bersibuk-sibuk dengan ibadat, yakni timbul perasaan takut dan juga perasaan harap kepada Allah Ta'ala. Ini yang perlu kita belajar hari ini. Perlu kita belajar, perlu rasa takut, perlu rasa harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harap ini dengan tiada ibadat yang kita buat ini, kita harap Allah Taala terima amal ibadat kita. Sebab itulah orang-orang soleh, mereka itu salah pun soleh, semayang dalam keadaan takut kepada Allah. Apabila saja azan berkumandang, mereka akan pucat. Pucat kerana rasa takut kepada Allah. Akibat rasa takut ini, mereka akan segera. Akan bersegera melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menyeru, yakni gemar dan suka dan rajin ia di dalam ibadat, akhirnya membawa kepada rajin melakukan amal ibadat. Bila dah rasa takut pada Allah, bila dah rasa harap kepada Allah Ta'ala, setiap ibadat kita buat rasa harap Allah Ta'ala berimu. Kemudian, bila mari waktu semayang, rasa takut kalau kita meninggalkan semayang. Lalu perasaan takut dan harap ini menyebabkan orang itu rajin beribadat kepada Allah. Maka berdirilah ia akan dia. Berdiri maknanya melaksanakan ia ibadat dengan jalan takut dan juga harap. Dan berpalinglah ia akan dia dengan sempurna. Akan dia dengan sempurna rindunya. Akhir sekali, hamba tadi menjadi rindu melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu kata Sayyidina Ali. Kalau kamu nak mencari keseronokan, maka keseronokan itu ada pada ibadat. Kalau kamu nak mencari kenikmatan, maka kenikmatan itu ada pada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang kita beribadat, tapi perasaan seronok itu tidak sampai lagi. Tidak sampai lagi. Perasaan lazat beribadat, mani beribadat. Dan ulama mengatakan bahawa kalau seorang itu nak merasa lazat beribadat kepada Allah, yang pertama banyak lapor. Yang kedua banyak jaga malam, tidur 2-3 jam. 2-3 jam jaga malam. Jaga malam mesti beribadat. Kalau jaga malam, duk baca buku, duk tengok TV, duk menulis, duk buat kerja-kerja lain, hanya jadi tubuh lemah. Tapi kalau kita jaga malam beribadat, tubuh ini sehat. Kerana rohani tadi dapat menampung jasmani tadi. Jadi yang kedua berjaga malam, menyebabkan seorang tadi itu akan cepat merasa rajin dalam melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu kisah, seorang ayah dia kata pada anak dia, kalau mu nak rasa nikmat hidup atas muka dunia, nak atau nak buat bahagia dunia akhirat ni, aku nak pesan mu tiga perkara. Tiga perkara. Yang pertama, makan biar sedap. Makan biar sedap. Yang kedua, tidur biar sedap. Yang ketiga, biar kahwin biar ramai. Anak dia dapat ilmu daripada ayah dia. Ayah dia ni ada sufi. Ayah. Tetapi kata-kata ayah dia ni, kata perkataan yang maksud dia sebaliknya. Jadi anak dia ni bila ada harta juga, ikut ayah dia. Nak makan sedap, nak cari makanan apa. Pergi kedai, makan ikan tiga rasa. Waktu makan, gampang-gampang. Makan. Lepas makan sedap, tidur sedap. Tidur sedap. Lepas tu kahwin ramai-ramai. Itulah yang dia faham. Tapi maksud ayah dia ni, ahli sufi. Ayah dia ni ahli sufi. Tetapi bila dia buat macam tu, tidak merasakan nikmat dunia. Kahwin ramai sudah berpala. Makan banyak-banyak lah, jadi malah pula macam-macam berlaku. Belanja makan sahaja dia ada, tak ada piti. Lalulah diberitahu maksudnya, yang dimaksudkan makan biar sedap itu, makan biar sedap, hendaklah kamu makan ketika kamu benar-benar lapar. Ketika kamu benar-benar lapar, maknanya kamu ni kena banyak berlapar. Bila banyak berlapar, tengah lapar, kan makan kan sedap. Recovery pun sedap. Ambil roti burger, tepek dengan belakang, makan sedap juga. Sebab apa? Sebab tengah lapar. Tengah lapar. Jadi dalam keadaan, jadi maksud ayah dia, makan biar sedap tu mana? Makan biar lapar, tengah lapar pun makan. Lapar yang makan. Yang kedua, tidur biar sedap ni dengan arti kata, jangan tidur banyak. Tidur biar rasa mengatur benar baru tidur. Habiskan masa beribadat, rasa mengatur benar baru tidur. Kemudian, kahwin banyak-banyak tu, kahwin banyak-banyak bukan mana kahwin banyak tu 3-4 tu bukan. Maksud dia, kamu pergi merantau. Pergi merantau. Bila pergi merantau, pergi ke sini, pergi ke sini, tinggal satu kuliah, tinggal dua kuliah. Pergi merantau. Jalan. Nanti balik. Balik macam pengantin baru. Itulah maksud dia. Dah faham. Itu maksud dia. Jadi itulah yang dikatakan bahawa bila dah buat macam tu, nanti apa yang rasa nikmat? Nak tidur, ngatur anak bawa tidur. Lapor bawa makan. Kamu akan rasa nikmat beribadat kepada Allah Ta'ala. Bila nikmat beribadat kepada Allah, kamu akan dapat bahagia dunia dan akhirat. Inilah yang dimaksudkan oleh ayahnya, seorang ahli sufi. Tapi kita... Jadi anak dia tu tidak faham. Nah, itu akal dia. Jadi maksudnya tidak tercapai. Baik kata saya. Lalu dia pun beribadat. Sehinggalah rasa takut, kita pun beribadat. Apabila kita usaha dengan berzikir, duduk bersama dengan guru, akhirnya rasa takut. Bila kita rasa takut kepada Allah, nak tidur, nak kemati sama tu, kita akan rajin beribadat. Orang yang keadaan macam ini, dia rajin beribadat kerana sentiasa ingat kepada mati, sentiasa ingat kepada nikmat yang Allah Ta'ala janjikan, dia masih lagi tidak selamat, kata Imam Ghazali. Walaupun dalam keadaan macam tu, masih lagi tidak selamat. Maka dia kata di sini, maka sempurna rindunya dan gemarnya. Maka mengekal akan dia. Dia pun kekal ke ibadat dalam keadaan rasa takut dan juga rasa harap. Maka ditilik, dia pun melihat, dia fikir, tiba-tiba nyata bagi ibadat ini, yang ia bersungguh-sungguh pada dia. Jadi dia pun fikir, dia pun stop ibadat yang dia bersungguh-sungguh, hasil daripada perasaan takut, hasil daripada perasaan harap kepada Allah Ta'ala yang dia bersungguh-sungguh ini, dan menanggung ia akan segala kepayahan. Dia sanggup tanggung kepayahan. Mengatuk mata pun bangun, takut nanti tak semayang berdosa, nanti dapat masuk dalam surga, bangun. Kepayahan dia sanggup tanggung ini, ada dua kebinasaan yang besar. Orang ini masih lagi binasa. Nak kabur buka senang dan nak ibadat ini. Masih lagi binasa. Dua kebinasaan yang besar. Besar. Walaupun dia beribadat dalam keadaan dia rasa takut pada Allah, dia akan lagi beribadat. Tapi ibadat dalam keadaan macam tu pun boleh menyebabkan ibadat yang tidak diterima oleh Allah. Sebab apa? Kerana dia akan ada jumpa dua perkara yang besar. Keduanya. Dan keduanya itu. Mengapa? Yang pertama riak. Yang kedua ujub. Ingat. Kadang-kadang kita tengok pada orang yang ahli ibadat banyak. Oh, bagus dia. Di negeri akhirat, nanti ada orang yang kita tengok atas muka dunia tak kuat ibadat. Tak kuat ibadat. Tapi maksud ujub. Ada orang yang di atas muka dunia kuat ibadat. Tetapi masuk neraka. Ada orang atas muka dunia ni, orang sanjung ni, orang alim ni. Dia orang alim, orang sanjung ni, orang beri kedudukan ni. Dia orang maksud. Tapi dekat negeri akhirat, dia orang yang dihina oleh Allah. Ada orang yang atas muka dunia, orang tak sama ke dia. Orang pelekeh ke dia, orang hina ke dia. Dia wali Allah Ta'ala. Dapat kemuliaan di negeri akhirat. Jadi sebenarnya, dalam kita beribadat kepada Allah, kita kena latih diri kita. Latih diri kita ini adalah supaya, kalau orang tak tahu kata, supaya tidak lagi ada wujud dalam diri kamu. Saya pergi ke Jakarta baru ni, di akhir baru ni, seorang tubuh besar difitnah sukar. Kerana apa? Kerana perkataan dia, siapa yang beribadat masih ada wujud dirinya, maka dia syirik kepada Allah. Dari dengan perkataan ini, ulama-ulama syariah yang lain menghukum dia besar. Menghukum dia sesat. Dan mereka bersidak. Tetapi bila ajak sesat, bila sesat, ulama yang dituduh tadi kata begini. Kalau macam itu kita muzakarah, jangan kata sesat. Dia pun sanggup. Sanggup muzakarah. Jadi nak sanggup muzakarah, siapa maksud tak pergi. Tidak pergi. Sedangkan sudah tersebut dalam akhbar, sudah tersebut dalam itu mengatakan ulama ini sesat. Tapi ajak muzakarah tidak berani. Kerana apa? Kerana perkataan yang tahan. Selagi mana orang yang beribadat merasa ada wujud diri, maka dia adalah orang yang syirik kepada Allah. Jadi ulama saya kata kalau itu orang kemayang semua tak sah lah. Maksud ulama tadi selagi mana orang yang sembahyang ada rasa wujud diri, akulah sembahyang banyak, orang lain tak sembahyang, akulah orang yang alim, akulah orang yang baik, merasa wujud dan juga riak di dalam hati, inilah dia kira syirik pada Allah. Kenapa kita kata syirik? Saya nak tanya, sifat membesarkan diri sifat siapa? Sifat kita ke sifat Allah? Sifat Allah. Sifat ingin sifat merasa bangga, akulah maha berkuasa, akulah mencipta langit bumi, siapa? Sifat Allah. Maka orang yang beribadat asal ada wujud, akulah orang yang semayang banyak-banyak, akulah orang yang berzikir banyak, itu ada wujud. Maka ada wujud itu syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dibahaskan. Jadi macam mana saya dapat tahu? Kerana saya pun lepas dia itu kita dijemput untuk menyampaikan kuliah dan dia terang kenyataan dia, baru kita faham. Hukum punya dalam tasawuf dia nak ada 4 kali tu. Biar kita rasa fakir pada Allah, biar kita rasa lemah pada Allah, biar kita rasa jahil kepada Allah, biar kita rasa hina di hadapan Allah. Inilah ahli ibadat. Jadi fakir, lemah, hina, jahil ini bukan mesti sembahyang banyak. Kalau kita sembahyang banyak tapi kita rasa kita alim, kita rasa kita orang ibadat banyak, orang lain semua dawat cetak belaka, kita yang bagus, itu tidak lagi. Maka perbahasan Imam Ghazali nak pada kita semua, ibadatlah kamu, biar rasa gitu. Biar rasa aku ni fakir depan Allah, aku ni hina di hadapan Allah, aku ini jahil di hadapan Allah Ta'ala, aku ini lemah di hadapan Allah Ta'ala. Inilah yang dikendaki, yang dibawa oleh ulama-ulama tasawuf. Maka kalau tidak ada 4 perkara ini, walaupun dia beribadat dan kadang rasa takut kepada Allah, harap pada Allah, bersungguh-sungguh tu, binasa juga amal ibadat. Sebab apa binasa? Yang pertama, bila dia dah mayang banyak, dia teriak dalam hati. Alladzina hum yura'un. Mereka itu semayang dalam keadaan memperlihat-lihatkan pada orang ramai. Mayang. Dia akan riak. Dan satu lagi, dalam keadaan ujub. Ujub ni dengan arti kata, contohnya begini. Dia semayang malam. Satu malam kita terkejut pukul 3 pagi. Bila terkejut pukul 3 pagi, kita tak boleh tidur. Kerah mata. Takkan nak terus. Nak kata minum ahli kafe yang sedap. Maknanya, kata minum air kopi tu kat ahli juga. Jadi tak boleh tidur. Tak menata mata. Nanti tidur dah pukul 3. Bangun pukul 3. Kalau nak tidur, kalau daripada tak boleh tidur, baik ibadah. Dia pun buat ibadah. Membiar semayang, semayang lah. Tak tidur lah. Jadi skor. Tambah lagi. 2 rakaat, 4 rakaat. Tambah lagi 6 rakaat. Dia tahajud ni berapa rakaat dia boleh? Tahajud ni kalau kita gaji 1000 rakaat, berapa? Karena ulama fiqh mengatakan la rakaat fil. Tidak ada rakaat baginya, bukan maksud tak ada rakaat bukan dalam sembahyang. Maknanya tidak terbilang untuk pandang kita. Ya sembahyang. Bila dia dah sembahyang 8 rakaat, lama ni dah ada sembahyang pun satu. Di mana tu sembahyang? Lepas dia semayang 8 rakaat, dia pun bangun, dia peritai ikut ikat. Gelak kata habis rumah orang. Dia kata, agak kata orang, agak dia kata ni semayang. Agak orang lain tahu. Agak kata orang, semayang tu. Jadi, bagus kok dia semayang, bagus. Tetapi mari pasang ujuk. Pasang ujuk. Boleh jadi masa dia bangun tadi, sebab dia ingat tau. Besar pahala tahajud. Besar pahala tahajud. As-salatu fi jawfil lail khairun minad dunya wa ma fiha. Sembahyang pada peluk malam, pada waktu malam-malam akhir-akhir malam ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang bangun pada waktu malam, moga-moga Allah Taala akan bangkitkan dia dalam keadaan maqam yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Jadi dia tahu, bagus bangun. Orang yang ahli ibadat itu pun boleh masuk ibadat dengan sebab ada 2 perkara, ujub dan juga riak kepada Allah. Jadi kesimpulan, conclusion dia, kesimpulan malam ini, kita kena menyedari ibadat kita biarlah 4 perkara ini, latih 4 perkara, doa, rasa fakir, rasa jahil, rasa hina di hadapan Allah, kena lah 4 perkara. Dan untuk semangat beribadat, kena hidupkan rasa takut dan juga rasa harap kepada Allah. Selepas kita merasa takut dan harap, kita beribadat dalam keadaan bersemangat, jaga diri daripada dua perkara, riak dan juga ujub. Kerana riak dan ujub ni boleh membatalkan ibadat yang telah kita lakukan. Wallahu a'lam. Masuk insyaAllah. Dan insyaAllah kalau tidak ada Arab melintang, kita akan sambung minggu hadapan. Jadi kita nak maklumkan, pada malam besok di Madrasah Al-Hidayah di Batu Buruk, empat madrasah kita di sana, ada buat satu program selepas daripada Isyak. Dan ini program pertandingan hafiz pelajar-pelajar hidayah membaca kitab. Maka pertandingan itu adalah peringkat api, peringkat saingan yang kita buat, dan mereka akan bertanding malam besok untuk pembacaan kitab. Dan kita dapati ada di antara pelajar-pelajar yang ada kemampuan untuk menyampaikan dakwah, jadi pendakwah. Jadi untuk memeriahkan majlis tadi, kita jemputlah muslimin-muslimat pada malam besok selepas daripada Isyak, lebih kurang pukul 9 malam. Wallahu a'lam.